dari atau melalui bimbingan para ulama kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah antum mendengar syubhat beberapa pihak sekarang ini? Semisal yang diucapkan oleh Ja'far Saleh, sahibul fitnah, yang mengatakan bahwa permasalahan jarh wa ta'dil itu masalah ijtihadiyah yang tidak didirikan di atas dalil yang jelas, berbeda dengan masalah fikih. Masalah fikih yang jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, masih terjadi perbedaan pendapat, itu pun para ulama mentolerir, berlapang dada. Apalagi masalah jarh wa ta'dil yang tidak ada dalilnya. Ini jahil, jahil wa jahil. Syubhat ini ditebarkan. Nah, maka penting kita mendengar jawabannya dari para ulama kita. Nah, yang tentunya membutuhkan waktu dari kita secara rutin, secara sistematis, tanpa mengenyampingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau tidak, perlu antum ketahui, tidak sedikit orang yang menguasai ilmu dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, mustalahul hadis, dalam bidang bahasa, ternyata dia jatuh dalam perangkap-perangkap hizbiyah, jatuh dalam kubangan syubhat, karena dia tidak meluangkan waktu belajar yang seperti ini. Ini baru dua bimbingan ulama yang kita sempat baca dalam kesempatan ini. Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi dan Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Nah, dan masih banyak syubhat yang lainnya yang insyaallah bisa dijelaskan oleh para asatidzah biiznillah taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jika saya masih ada kemampuan untuk melanjutkan ba'da sholatul zuhur, maka saya akan lanjutkan ba'da sholatul zuhur. Kalau ternyata kemampuan itu sudah melemah, maka kemungkinannya akan dilanjutkan oleh beberapa asatidzah yang lainnya bi'idznillahi ta'ala. Sekarang kita siap-siap melakukan sholat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين.